Muga-muga lain waktu Monata isih jenengan anggap dan insya Allah masih Allah berikan kesempatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Bram. Pakal. Wis nasibe kutu koyong ini. Bojoku pancet Gala saben dino rasane ora karuan. Ngrasane bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno. Senajan badanku mambet ono jero. Thank you. matur suwun pakem.